أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم أجمعين kita kembali kepada risalah nasihat di talabatil ilmi yang disampaikan oleh beliau Imam Diyar Yamaniyah Al-Muhaddits Al-Kabir Syekh Muqbil Ibn Hadi rahimahullahu taala, di mana pertemuan yang awal di pagi hari tadi kita telah memetik sebuah nasihat dari beliau, yaitu agar para talabatul ilm supaya mereka senantiasa mengikhlaskan niat mereka di dalam belajar, yang mana kata beliau, fala yutlabul ilm li syahadatin wala li aradin akhar. Jangan sampai orang tersebut belajar ilmu agama dalam rangka sekedar mencari syahadah, ijazah, ataupun juga tujuan-tujuan yang lain. Diterangkan oleh syarif di sini maknanya ialah fala yatlubul ilma asy-syar'i liqasdi naili syahadatin aw wadhifah, yaitu di halaman yang ke-11, agar maka janganlah seorang belajar ilmu syar'i, ilmu agama, liqasdi naili syahadah, dalam rangka tujuan sekedar mencari ijazah, awadhifatin ataupun juga pekerjaan. Kalau sudah dapat titel, privasinya kan mudah ya. Ada mungkin gini, gini, lalu medianya mudah. Ini jangan sampai seperti ini. Kama huwa halu ashabi dirasatin diniyah, dirasatin diniyah an-nirmaniyah. Sebagaimana itu merupakan keadaan orang-orang yang mereka mayoritasnya belajar di pendidikan-pendidikan formal, pendidikan agama formal yang nizamiyah, yang itu formal. Pendidikan-pendidikan agama yang formal. Yang dicari apa? Ijazah. Telah banyak keluar sarjana-sarjana agama. Telah banyak keluar lisensi, MA dan seterusnya. Namun mana masuk kepada Syekhul Arabi Hafizahullah Ta'ala, beberapa keluhan dari berbagai negara tentang di sana masih banyak kesyirikan, kebidahan. Jawaban beliau, aina takatira, aina takatira, mana itu para dokter yang dulu mengambil gelar di Jami'ah Islamiyah? Kenapa masih tersebar di sana adanya kebidahan? Kenapa masih tersebar di sana adanya kesyirikan dan sebagainya? Keprihatinan yang sangat. Nah, inilah di sini, sehingga jangan sampai seorang menjadikan tujuan belajarnya adalah dalam rangka untuk mencari ijazah ataupun juga wadhifah, pekerjaan, nah, mata pencaharian. Ya, jangan sampai. Sehingga ini kama huwa halu ashabi dirausati diniyah an-nizamiyah. Sebagaimana ini merupakan keadaan mayoritas orang yang belajar pada pendidikan agama formal. Illa man rahimallahu ta'ala, kecuali segelintir saja, yaitu mereka orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yadlubuhu liqasdin akhar, dan jangan sampai pula seorang mempelajari ilmu agama dengan tujuan yang lainnya. Min jahin wa riyasatin wa dunia, baik berupa jahin kedudukan. Saya belajar supaya dimasukkan dalam golongan senior. Saya belajar dalam rangka untuk mencari kepemimpinan atau tujuan dunia yang lain, ila akhir dan yang seterusnya. Kenapa ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah? Dikarenakan tujuan-tujuan ini yang tidak ikhlas, ini merupakan bagian dari awaid talabil ilmi, penghalang yang bisa menyimpangkan seorang dari belajar ilmu agama. Sehingga di antara asbab seorang berpaling dari belajar ilmu agama, di antara asbab seorang bisa berpaling dan berpegang teguh kepada manhaj as-sahihah ini adalah karena kanat niyatuhu dha'ifah aw fasidah min awalil wahlah, adalah niatnya lemah atau niatnya rusak di awal perjalanan. Untuk apa belajar? Wah, karena ya dunia dan sebagainya. Maka yang seperti ini tidaklah sebagainya. Maka dikatakan oleh Salman, oleh Hammad ibn Salam rahimahullah ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abil Bar dengan sanad yang hasan, kata beliau, man talab al-haditha li ghairillah mukira bihi, barang siapa yang belajar hadis, mencari ilmu agama, li ghairillah, bukan karena ikhlas namun tujuan selain Allah subhanahu wa ta'ala, mukira bihi, maka dia akan mendapatkan petaka dengan ilmu. Lihatlah, setelah diraih keilmuan, bukannya ketawadhuan yang dia dapatkan, kesombongan dan keangkuhan. Lihatlah, setelah Allah berikan kepadanya ilmu, bukanlah menjadi bermanfaat, namun menjadi orang yang menyesatkan orang lain. Nasallahu salama wal afiyah. Sehingga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukilkan oleh al-Imam, atau di sana dinukilkan oleh Syekh Hasan al-Syekh di dalam Fathul Majid, beliau membawakan yang mana asar ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Umar bin Khattab mengatakan, hal ta'rifu ma yahdumuddin, apakah engkau mengetahui sesuatu yang bisa menghancurkan agama ini? Maka diantara hal yang menghancurkan adalah ittiba' zalatul 'alim, senantiasa mengikuti kekeliruan, ketergelisiran yang terjadi dari seorang yang alim, berilmu. Dan ini demikian. Syahid di sini, ketika seorang tidak ikhlas di dalam belajar, maka dia akan mencari kesesuaian hati. Apa yang cocok dia ambil, yang tidak dia buang. Nasallahu salam al afiyah. Sehingga hendaknya kita ikhlas di dalam belajar. Bagaimana caranya ikhlas yang tadi pagi itu? Di antaranya apa? Antum nyatat enggak? Pertama sih harus mengamalkan. Belajar dalam rangka untuk beramal, untuk kita amalkan. Yang lainnya? Membela syariat. Untuk membela syariat ini. Jadi jangan terus kalau orang yang enggak tahu belajar itu kenapa? Difa'ani syariat. Saya belajar kok isinya nyalah-nyalahkan terus ya. Isinya bahas ini bahas itu ya, karena tujuan belajar membela syariat. Sehingga harus tahu mana yang hak, mana yang batil. Sebenarnya nanti akan dibahas dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam rangka untuk menghidupkan syariat dan dalam rangka mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Barakallahu fikum. Ahsantum, jazakumullah khair. Sekarang kita masuk pada nasihat yang kedua. Kata beliau, as-sabru ala tahsilil ilmi wa mudzakaratihi wa ri'ayatihi wa siyanatihi wa tablighihi. Beliau menasihatkan untuk para talabatul ilmi bersabar. Sabar dalam lima perkara. Bersabar dalam tahsilil ilmi, dalam rangka meraih ilmu. Ketika belajar, seorang ingin memerangi kebodohan dari diri sendiri, harus bersabar. Dikarenakan yang namanya bodoh merupakan sifat yang ada pada manusia. Sehingga harus bersabar. Ketika belum paham, terus dia bersabar. Menyadari dia belum paham dan cepat lupa, bersabar ketika mudzakarah. Terus dia ulang-ulang. Dia ulang-ulang. Dan demikian pula setelah melekat padanya, bersabar riayah di dalam memelihara ilmu yang telah dia raih tadi, serta syianah dia jaga, dipelihara dan dijaga, serta yang kelima dia sampaikan. Bersabar. Kenapa ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah? Dikarenakan sesuatu yang dia itu nilainya besar, memiliki keagungan dan keutamaan yang besar, tentunya rintangannya pun besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Inna idhamal jaza ma' idhamil balad." Sesungguhnya agungnya balasan pahala yang akan diraih oleh seorang ini sesuai dengan kadar idhamil balad, besarnya juga ujian. Sehingga yang namanya berilmu atau orang-orang ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu agama, ini nilainya, kedudukannya tinggi. Allah menggandengkan syahadat mereka dengan syahadat Allah dan para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah telah mempersaksikan atas dirinya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan hanya dia. Demikian pula yang mempersaksikan hal tersebut para malaikat dan orang-orang yang diberikan ilmu agama. Subhanallah, kedudukan yang tinggi. Tentunya rintangannya banyak, sehingga harus bersabar. Yang mana sabar maknanya kata syar'i, as-sabaru al-habsu, sabar adalah menahan diri. Wal murad, dan yang dimaui, habsun nafsi ala tahsilil ilmi, menahan diri kita untuk senantiasa bisa terus continue dalam rangka meraih ilmu agama. Wal istimrar alaihi, dan senantiasa terus menerus berada dalam usaha meraih ilmu agama tadi. Wal musabarah fi akhdhihi, dan musabarah, terus istiqomah di atas kesabaran, terus menerus, tidak sekali dua kali. Ya, dikarenakan yang namanya sabar tidaklah ada batasnya, tidak ada batasnya, dan itu merupakan ibadah yang luar biasa. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, ayyakuna talibu sabiran ala ta'allum, hendaknya seorang talib dia itu bersabar tatkala sedang belajar. Ay musabaron alaihi, yaitu terus menerus istiqomah di atas kesabaran di dalam belajar. Wa idza kana musabaron fa innahu yanalu ajra sabirin min wajhi. Apabila orang tersebut bersabar dan terus istiqomah di atas kesabaran, maka dia akan meraih pahala derajatnya orang-orang yang sabar dari satu sisi. Wa takunu lahul aqibah min wajhin akhar, dan dia akan meraih kesudahan yang baik dari sisi yang lain. Ketika dia bersabar, faham, belum faham, terus bersabar. Bukannya belajar bahasa Arab susah ya, kalau begitu saya tinggalkan saja belajar, maka dia terus terlekat padanya sifat bodoh. Lihatlah para ulama kita. Mereka kadangkala di dalam menelaah, mentadabbur, memahami ilmu agama satu bab saja kadangkala butuh waktu yang panjang untuk memahaminya. Sebagaimana dinukilkan di sini halaman yang ke-14. Yaqulul Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, makattu fi kitabil hayat tis'a sinin hatta fahimtu. Perhatikan kata beliau, aku terhenti menahan diriku untuk memahami kitabul hayat. Pembahasan hayat berapa sih dalam hadis? Om dah telahkan cuma beberapa hadis. Dalam kitab-kitab fikih cuma berapa hadis. Namun beliau, aku menahan diri terhenti dalam kitabul hayat untuk memahaminya tis'asini, 9 tahun. Bersabar. Tidak berarti terus dipahami, karena memang pelik permasalahannya. Hatta fahimtu, sehingga aku betul-betul memahami. Inilah para ulama. Kalaulah Imam Ahmad, seorang imam, yang diberikan fadilah oleh Allah, kecerdasan dan seterusnya. Bersabar sekedar memahami kitabul haid sampai 9 tahun. Jadi kita timbang, ya amat wajar. Kalau kita belajar bahasa Arab berulang-ulang seandainya demikian, tidak terus kita tinggalkan. Harus sabar dalam meraih ilmu. Nah, tidak alasan kau enggak belajar bahasa Arab. Waduh, saya sudah mencoba 5 kali tapi enggak bisa-bisa. Nah, tetap terus dalam kebutuhan. Sehingga dia, kata Syekh Taimin, kembali kata beliau, musabaran alaihi, terus bersabar, menahan dirinya bersabar di atas. Ketika belum paham, dia mendapatkan keutamaan orang yang bersabar dari satu sisi terhadap sholat, walaupun belum paham tujuan antum belajar apa, ibadah. Sabarnya antum ibadah, ilmu Allah yang memberikan. Dan belum tentu orang ketika mendapatkan ilmu, kalau tidak dapatkan taufik dari Allah, selamat. Nah, walhamdulillah, sedikit duduknya, sabar di atasnya, lama-lama pun melekat. Ini demikian. Sehingga di sini, nah, bab sabar ini, ya, ini harus dimiliki oleh seorang talibul ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kata Syekh Mukbil rahimahullah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24, dan kami jadikan di antara mereka hamba-hamba Allah a'immatan, menjadi para pemimpin, a'immatul fiddin, pemimpin dalam agama, yang mereka yahduna bi amrina, memberikan petunjuk hidayah kepada orang lain dengan perintah Allah berupa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka bisa meraih hal yang demikian? Lamma sabaru, tatkala mereka mau bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan janji-janji Allah. Janji-janji Allah. Naam. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama al-usr, kesusahan, alif lam, susah sedikit, yusron, datang dengan nakirah, sangat banyak, luas kemudahan nanti diraih. Setelah kita paham bahasa Arab, ternyata mudah mengikuti pelajaran tafsir, mudah mengikuti pelajaran akidah, mudah seterusnya. Tidak ada ustaz yang ditanya. Mudah bagi kita beristifadah, mengambil faedah dari fatwa para ulama. Oh, dibukakan ternyata, oh begitu ya. Namun kalau tadi, ah, sudahlah kita tinggalkan. Siapa yang ditanya ya? Ustaz fulan dihubungi sibuk, sibuk telepon syekh, enggak bisa bahasa Arab. Salah siapa? Akhirnya terus pulang. Ini sebagai tahsirul ilmi barakallahu fiik. Nah, di sini adalah mereka dijadikan a'immah, para pemimpin dalam agama ini, yang bisa memberikan petunjuk hidayah, penjelasan dengan urusan Allah tatkala mereka bersabar dan yakin dengan janji-janji Allah. Ayat Allah yakin. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, tunalu a'immatu fiddin, kata beliau, tunalu a'immatul fiddin bisabri wal yakin, atau terbalik, bisabri wal yakin tunalu a'immatul fiddin, dengan kesabaran dan keyakinan, optimis, tawakal Allah dan sabar, akan bisa diraih kepemimpinan di dalam agama. Kepemimpinan di dalam agama. Inilah, sehingga seorang harus bersabar. Wafi sahihain, wafi sahih ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam kitab sahih yakni sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-sabru diya, sabar itu adalah pelita. Sabar adalah pelita cahaya. Seorang yang sabar akan bisa melihat suatu perkara dengan jernih, berbeda dengan orang yang tergesa-gesa, yang tidak sabar, kadang melihat dari sebelah mata. Sudah dilihat bagus, ternyata tergesa-gesa diputuskan berakibat buruk. Orang yang sabar biasa melihat, kita lihat. At-ta'anni minas sunnah. Nah, orang tersebut seksama, berhati-hati termasuk bagian dari sunnah. Wa ta'ajjulu minas syaitan, dan tergesa-gesa termasuk dari ajakan syaitan. Sehingga di sini harus sabar. Harus sabar. Sampai-sampai dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukilkan di sini, haqqun 'ala talabatil ilmi bulughu juhdihim fil istikthar minal ilmi was-sabri 'ala kulli 'aridin duna talabi. Dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih. Perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, haqqun 'ala talabatil ilmi, wajib bagi para pencari ilmu. Apa yang wajib? Bulughu juhdihim, untuk mengeluarkan segala upayanya, memaksimalkan upayanya, fil istiksari minal ilmi, untuk memperbanyak ilmu agama, menambah ilmu pengetahuan agama yang telah dia ketahui. Wasabari 'ala kulli 'aribin duna talabi, dan bersabar menghadapi segala rintangan-rintangan yang arid, yang muncul duna talabi, yang akan menghalangi dia, menjauhkan dia dari belajar ilmu agama. Harus bersabar dengan kepapaan, kekurangan. Para ulama telah mendahului kita. Wah, ternyata kalau kita konsentrasi belajar, tentunya makannya gak bisa makan daging. Ya, sabar. Ya, sehingga dikatakan oleh Yahya Ibn Katsir rahimahullah, la yustata'ul ilmu birohatil jismi, ilmu itu tidaklah akan bisa dikuasai dengan badan yang santai-santai. Makannya enak, yang penting ya, tidurnya nyaman, di atas dipan dan permadani yang empuk. Tidak demikian ya. Tidak dengan rohatil jismi, namun dengan penuh kesusah payahan. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang akan kita raih, sesuatu yang mulia, wajar kalau diraih dengan kesusahan. Apa harus susah payah? Melazimkan orangnya jadi susah payah? Ini belum tentu. Namun kalau dia bersabar, al-akibah bagi dia, kenikmatan-kenikmatan. Dan kalau dia merasakan dari awalnya niatnya lurus, segala bentuk rintangan tidaklah terasa bagi dia rintangan, namun merupakan bunga-bunga saja. Ya, bunga-bunga belajar ya seperti itu. Kadangkala susah, kadangkala tidak, itulah bunga-bunga kehidupan. Kalau tidak hal yang demikian, dia tidak akan merasakan kenikmatan yang telah dia raih. Nah, namun ketika ada rintangan-rintangan, dia semakin merasakan nikmat, betapa besar nikmat yang Allah berikan kepadanya, kitabkan ilmu agama. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qul li talibil ilmi yattakhidhu na'laini min hadid. Katakan kepada para pencari ilmu agar supaya mereka mengenakan dua terompah dari besi. Ini yang dimaui bukanlah zahirnya, ya. Namun yang dimaui supaya mereka itu terbiasa. Di sini diterangkan oleh syarih bahwa makna kalam beliau, ya, makna ucapan Naam Ibn Umar radhiyallahu anhu, yaitu ini kata beliau, agar supaya para talabatul ilmi ini, mereka itu naam, ini kata beliau di dalam halaman yang ke-18. Qala Umar, qala lam aqif alaihi, kami tidak mendapatkan sanad ataupun juga makhraj yang mengeluarkan sanad ini. Namun makna yang dimaui adalah di sini agar supaya mereka membiasakan hidup dengan kepapaan, dengan kesusahan. Sebab ketika masa belajar, ketika tidak susah, biasa dimanjakan. Ketika dia turun di medan dakwah, tidak sabar, penuh dengan rintangan, Padahal bersabar bukan sekedar ketika meraih ilmu agama. Mudzakarah ketika dia harus bermurojaah, mengingat ilmu yang telah dia raih, wariayatihi, dan ketika menjaganya. Bagaimana bentuk ketika kita menjaga ilmu agama? Maka di sini diterangkan oleh syarih tentang anwa'us sabri 'ala tahsilil ilmi. Macam-macam bentuk bersabar di dalam meraih ilmu agama yang harus dilalui tiga perkara. Yang pertama adalah al-istimraru fihi. Continue, berkesinambungan di dalam mempelajarinya. Belajar, berhenti. Yang namanya istiqnaf itu kadang-kadang lebih berat daripada memulai ibtidaan. Mulai setar baru lagi, ya. Kesetar ini kadang-kadang lebih berat ketika belajar daripada setar yang baru ini. Yang kedua, juga harus as-sabru 'alal ju'i wal faqri wa nahwi dzalik. Bersabar menghadapi rasa lapar, kefakiran, kekurangan, dan yang semisalnya. Jadi orang miskin dan seterusnya bukanlah suatu kelaziman harus. Kita dapatkan banyak sahabat Nabi yang menjadi orang yang kaya. Bersama mereka orang yaitu alim. Bahkan mereka adalah dzurwatul ulama, ya, tokoh-tokoh terdepan dari para ulama. Ini demikian. Kemudian lihatlah kefakiran. Dikata oleh Syu'bah Abu Isfam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man talab al-hadis akhlas. Barang siapa yang dia itu mencari hadis, mencari ilmu agama, akhlas, bangkrut. Jadi jangan sampai tujuannya belajar, saya mau belajarlah. Kenapa? Karena banyak di sana. Kalau belajar saya bisa menambah rekanan, peluang bisnisnya mudah. Jangan sampai seperti ini. Jadikan belajar untuk memerangi kebutuhan diri sendiri. Nah, sebab akan didapatkan nanti masa-masa yang susah kita memahami. Kalau tidak lurus niatnya di awal, hilang daripadanya kesabaran. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sesungguhnya banyak. Insyaallah nanti bisa diteruskan sama beliau Ustaz Abu Rasyid ataupun juga Ustaz Abdullah, karena kita melewati intinya apa yang disampaikan oleh Syekh Mukbil. Demikian. Ini anwa'us sabar. Dan macam yang ketiga, yaitu bentuk bersabar tatkala kita belajar, adalah adamul ya'si, tidak berputus asa. Kalau saya kayaknya kurang bakat loh belajar, ini putus asa. Sudah indikasi orang mau berputus asa. Jangan demikian. Jangan demikian. Semangati diri kita. Kita bertawakal kepada Allah. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jalan. Bersemangatlah engkau dalam meraih yang manfaat bagimu, dan senantiasa meminta tolong kepada Allah. Jangan merasa pesimis. Saya kayaknya kurang bakat. Kalau saya demikian, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena ilmu agama adalah pemberian Allah, bukanlah dengan sebab semata usaha manusia. Pemberian Allah. Sehingga kita harus senantiasa bersandar kepada Allah, mengikhlaskan niat, nah, semata-mata mencari wajah Allah. Sehingga inilah yang harus kita jadikan prinsip. Senantiasa berusaha untuk mudzakarah, mengulang-ulangnya. Ya. Sehingga di sini di dalam firman Allah Taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-87, Allah Taala berfirman, inna ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kaum kafir. Orang-orang kaum kafir. Nah ini sehingga seorang di dalam belajar bersabar. Bukanlah yang menjadi tujuan cepat selesainya, namun yang jadi tujuan adalah ibadah. Duduknya seorang di majalis ilmu sudah ibadah. Karena ibadah harus serius, jangan main-main. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata belum paham, dia ulang. Oleh karena itu, berikutnya tatkala dia belum paham adalah bersabar di dalam mudzakarah ilmu. Kenapa demikian? Lianna hayatal ilmi bimuzakaratihah atau hayatul ilmi muzakaratuhu. Ilmu itu akan menjadi hidup pada seseorang dengan sering diulang-ulang. Diulang-ulang. Kata para ulama, di antara bentuk muzakarah, cara menghafal adalah dengan idmanul nazar. Senantiasa melihat, dibaca terus, belum hafal diulang lagi. Bahkan dibawakan dalam kitab. Nah, di sana adab syar'iyah muflih dan lainnya tentang bagaimana adab seorang. Kadangkala mereka jikala belajar harus membacanya 70 kali dalam sehari baru belajar muzakar demikian. Dan ini memang berat, makanya butuh kesabaran. Ya. Sehingga di sini dikatakan, nah, oleh Az-Zuhri, Ibn Mubarak dan yang lainnya, mereka menyatakan innama yuthibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarah. Hanyalah yang bisa menjadikan ilmu itu hilang adalah sifat lupa dan tidak mau mudzakarah, mengulang-ulang. Sehingga kapan akan melekat, kapan akan hidup? Ya. Di sini harus bersabar mudzakarah seterusnya. Dan diterangkan oleh Naam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, kata beliau, wa afdhalul mudzakarati mudzakaratul lail, dan seutama-utama mudzakarah untuk kita mengulang ilmu agama adalah di malam hari. Pikiran tenang, waktunya pun lelap, dapat tenang dan sebagainya. Wa kana jama'atun minas salaf, dan adalah dahulu sekelompok dari kalangan salaf yabda'una bil mudzakarah minal isya. Mereka memulai mudzakarah hadis, mengulang-ulang hadis beberapa orang, hadis pertama, kedua, seterusnya. Dimulai dari ba'dal isya. Farubama lam yakumu hatta yasma'u adzana subhi. Dan kadang-kadang mereka tidak bangkit bubar sehingga terdengar adzan subuh. Ini para ulama zaman dahulu. Sehingga dikisahkan tatkala al-Imam Syafi'i rahimahullah datang ke negeri Baghdad, negerinya Imam Ahmad, diberitakan akan datang kepada kalian seorang alim, seorang zahid, seorang fadil dan seterusnya, ya, ulama kemuliaannya disebutkan. Datang ke kota Baghdad, maka diperhatikan bagaimana sih amalan orang alim, diperhatikan. Maka beliau dijamu dengan makanan, namun makan dengan rakusnya, bahasanya rakus. Sudah muncul muslimin ketika gimana dikatakan orang zahid makanya rakus seperti ini, zuhud kayak apa ini yang dimau. Sudah terus masuk ke dalam kamarnya ba'dal isya, tidur, ditunggu di depan, coba bangun malam enggak, ya salat malam enggak, enggak kelihatan keluar berwudu, terus di dalam kamarnya, dan ketika mendengar adzan subuh langsung masuk dalam keadaan sholat tidak berwudu. Gimana dikatakan orang yang takut kepada Allah bertakwa sholat gak wudu, ya bagaimana ini? Akhirnya ditanyalah tentang hal yang ada padanya. Kata Imam Syafi'i, ada pun makan tadi, karena aku yakin ini makanannya orang yang beriman, tidaklah disuguhkan kepada kami melainkan makanan yang halal, sehingga aku yakin dengan lahapnya aku memakan kalian makanan yang halal. Subhanallah, ya. Ini demikian. Adapun ketika keluar sholat tanpa berwudu, bagaimana aku akan wudu sementara aku tidak batal? Tapi Imam Syafi'i tidak tidur, karena diantara yang membatalkan sholat adalah naum mustaqbil, tidur yang lelah. Tidak tidur beliau bermuzakarah murojaah. Subhanallah, inilah para imam kita. Mereka menjadikan waktunya bersabar untuk juga mudzakarah ilmu. Sehingga di sini kata Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ya, ini yang paling afdal waktu malam. Maka diterangkan oleh Ibnu Jamaah Bagaimana caranya kalau sekarang enggak ada temannya, kurang semangat? Maka kata beliau, fa illam yajid talib man yudzakiruhu dzakirun apa dzakir nafsahu bi nafsihi wa karir ma sami'ahu. Kata beliau, maka apabila seorang tidaklah mendapatkan orang lain yang bisa menjadi teman muzakar, tasmi, meluruskan apa yang keliru dan seterusnya, maka hendaknya dia muzakar dengan diri sendiri, ingatkan diri sendiri, wakarra ma sami'ah, dan mengulang-ulang apa yang pernah dia dengar, diulang-ulang, baik waktunya malam atau ba'da subuh, apa yang mudah baginya. Nah, lihatlah para salaf ashabul hadis. Mereka berjalan dari Baghdad ke Kufah, dari Kufah ke Basrah, Basrah ke Hijaz, dan ternyata hanya sekedar mencari hadis. Di tengah perjalanan mereka mengingat-ingat apa yang telah disampaikan. Zaman dahulu belum ada musajil rekaman seperti sekarang ini. Ya. Mereka terus mengingat-ingat sampai datanglah kepada para a'immah ahlul hadis, bertanya tentang hadis yang akan dia pelajari. Jadi demikian, muzakarah terus. Kemudian juga riayah, bersabar dalam menjaga ilmu agama. Kalau tidak sabar tadi enggak mau muzakarah, ya. Tercapai dan sebagainya. Nah, ini demikian. Juga bersabar dalam riayah, memelihara ilmu tersebut. Diterangkan riayatul ilmi bi umurin, menjaga ilmu, memelihara ilmu agama dengan beberapa perkara. Maknanya agar ilmu tersebut tidak hilang dan barokahnya tetap ada. Bagaimana kita menjaga ilmu? Yaitu diantaranya al-amalu bihi. Kita mengamalkan ilmunya. Ini bentuk menjaga ilmu. Antum beramal. Loh, kenapa antum menjaga, kenapa antum memelihara jenggot? Antum teroris mesin. Celananya tinggi dan sebagainya. Oh enggak, ini ada hadisnya ini. Apa hadisnya? Saya kapal nih, nah ini. Bahwasanya Rasulullah mengatakan aful liha wa qashish syarib. Panjangkanlah jenggot, arbul liha, biarkanlah jenggot tumbuh dan seterusnya. Demikian. Oh, jadi saya mengamalkan hadis bukan karena teroris. Ingatlah, demikian diamalkan. Oh, tahu. Ya. Demikian, oh ini kan ada hadisnya. Apa hadisnya? Walaupun dengan bahasa Indonesia dan lain, tapi ada hadisnya. Jadi ya, melekat ilmu. Iya ya, ada hadis. Para ulama ini demikian. Dan juga selain mengamalkan barakallahu fikum, menjaga ilmu tersebut juga dengan hifzihi, dihafalkan, wa kitabatihi, ditulis. Yang namanya hafalan kadang menipu, maknanya menipu. Yang namanya seorang kalau tidak itqan, katanya tidak ada itqan, mungkin kadang-kadang tercampur. Coba antum menghafal surat An-Naba dengan surat Al-Qari'ah. Kadang-kadang kalau enggak kokoh hafalannya tercampur, ya. Bagaimana? Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ini surat An-Naba. Tiba-tiba kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Tercampur, mirip. Nah, demikian. Sehingga kata para ulama, al-hifz itu kadang-kadang menipu. Sehingga di sini dengan tulisan terjaga, lupa kita kembali. Oh, ada tulisannya. Sehingga para ulama mereka bersemangat untuk menjaga kitab-kitab mereka, karena inilah modal bagi mereka. Wa kitabatihi atau bujuran taqyidi fawaidihi, atau dengan cara kita mengikat fawaid yang telah didapatkan, diikat. Setelah ditulis ketika antum belajar, mungkin cepat sehingga tulisannya melebihi tulisan dokter, ya. Yang bisa bacanya sendiri saja. Sudah antum pulang takhid, kita tulis kembali dengan tulisan yang enak dipandang. Gak masalah yang seperti ini. Kita sudah ikat tulisan yang lebih bagus, sehingga ketika memandang tidak bosan, senang lagi. Atau antum tahdib lebih sistematis lagi. Kalau ini saya letakkan dalam kitab atau pembahasan akidah saja. Akidah. Ini pasnya dalam bab adab, sehingga enak. Atau antum klasifikasikan, oh ini fatwa-fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, dikumpulkan demikian. Itu namanya taqyid. Nah, supaya lebih enak dan seterusnya. Nah, ini harus bersama. Ini dalam bentuk memelihara ilmu. Wa tahalli bihi, dan kita menghiaskan diri kita dengan ilmu agama tadi, menghiasi diri kita dengan ilmu. Wal bu'di atau wal bu'du an asbabi dhihabihi minal ma'asi wal bid'ah wa nahwiha. Wallahu a'lam. Bentuk memelihara ilmu agama juga dengan cara kita menjauhi sebab-sebab hilangnya ilmu. Baik dengan perbuatan maksiat, karena ini lah yang menjadikan afatul ilm, hilangnya ilmu agama. Berbuat maksiat, hilang ilmu tersebut. Ataupun juga terjatuh kepada kebid'ahan dan seterusnya, hilang barokah ilmunya. Hilang barokah ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bentuk memelihara ilmu. Wasiyanatuhu, dan juga menjaganya. Menjaga ilmu agama di sini diterangkan dengan beberapa perkara, disebutkan tiga perkara. Yang pertama adalah setelah orang tersebut memiliki ilmu, dijaga ilmunya. Bagaimana supaya mubarakah yang dia dapatkan? Adalah dengan cara yang pertama, adamu tazalluki bihi lil hukami wal aghniyai wa nahwihi. Jangan sampai dia menjadikan ilmu agamanya untuk tazalluf, mendekati, supaya menjadi dekat ataupun menjadi orang dekat, atau dia mendekati orang-orang kaya ataupun juga penguasa. Nah, demikian. Mereka kan butuh sama saya, sehingga mereka juga berhati. Saya kan, kalau dulu kita itu orang yang tidak dikenal, setelah punya ilmu agama mudah kita menghubungi bulan-bulan-bulan, sudahlah dimanfaatkan. Ya, ilmu dimanfaatkan untuk menjadi ini berbahaya seperti ini. Dijaga ilmu agama supaya barokah tetap. Jangan orang kaya yang menjadi tendensi ataupun juga privasi dia, jangan. Namun hendaknya dia menjadikan dalam mereka ibulagul hidayah, menyampaikan hidayah. Kaya enggak kaya, siapa yang potensi untuk menerima hidayah, kita dekat. Ini demikian. Dalam rangka menjaga ilmu agama. Sehingga di sini waqad hadara Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman yudahinul hukam bil batil. Rasulullah telah mentahdzir, memperingatkan dari orang-orang yang mereka bermudah-mudahan menyepelekan penyimpangan yang atau kebatilan yang ada pada para penguasa. Tidak nasihat dan sebagainya, yang penting dekat dengan penguasa. Faqala, dan beliau menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, yakunu alaikum umara'u, akan ada pada kalian atas kalian para pemimpin, ta'rifuna minhum wa tunkirun. Engkau mengenal ada pada mereka kebaikan, namun engkau mengingkari perkara yang banyak, kemungkaran-kemungkaran yang ada pada mereka. Faman ankara faqad bari'a, maka barang siapa yang mengingkari. Nah, atau di sini yakunu alaikum umara ta'rifuna minhum wa tunkirun. Engkau akan ada pada atas kalian para pemimpin, ta'rifuna minhum. Engkau sebagian kalian, apa kalian menganggap baik mereka, ya, kebaikan dari mereka. Wa tunkirun, dan kalian mengingkarinya. Ada kelompok yang mengingkari, ada kelompok yang membiarkan, demikian ya. Menganggap ini baik. Faman ankara faqad bari'a, barang siapa yang mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada pada mereka, dia telah terbebas dari tuntutan nanti di akhirat. Faman kariha faqad salima, barang siapa yang benci terhadap kemungkaran yang ada pada hukam tadi, dia telah selamat. Namun walakin, akan tetap berbahaya, man rabiya wa taba'a, orang yang ridho membiarkan kemungkaran tersebut dan mengikuti. Nah, inilah yang berbahaya. Sehingga di sini jangan sampai ilmu yang telah didapatkan oleh seorang sebagai alat untuk menjadikan dekat dengan orang-orang kaya ataupun para penguasa. Dinukilkan dari Abu Hazim rahimahullah, beliau menyatakan, innal ulama'a kanu yafiruna minas sultani wa yatlubuhu. Bahwasanya para ulama zaman dahulu, mereka menghindar sekali dengan para penguasa dalam keadaan para penguasa meminta mereka para ulama untuk bersama dengan para penguasa menjadi penasehat, menjadi pendamping dan sebagainya. Ini demikian. dahulu. Kenapa? Karena mereka tahu di antara fitnah adalah dengan cara ijian Abu Abi Sultan datang kepada pintu-pintu penguasa, menyimpang biasanya orang muda masuk sebagainya, lemah hatinya, demikian ya. Sehingga mereka menjauh, menghindari. Akan tetapi kata beliau, zaman beliau, wa innahumul yaum, mereka para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu pada hari ini, yatuna abwaba sultan wasultanu yafirru minhum, kebalik. Banyak mereka mencari bagaimana kesempatan untuk bisa mendekati para penguasa. Bukan dalam rangka nasihat, yang penting dekat, kalau sudah dekat kan apa-apanya mudah. Demikian. Ya, bukan dalam rangka untuk nasihat. Namun demikian, dan para penguasanya pun lari dari mereka. Larilah, direpotkan dan seterusnya. Sehingga di sini inilah keadaan sebagian dinukilkan oleh Ibnu Hibban dan Abu Nu'aim serta Ibnu Mubarak dengan sanad yang sahih. Ini demikian. Ini bentuk yang pertama, menjaga ilmu setelah diraih. Yang kedua, alla yumariya bihil ulama wala yujariya bihi sufaha. Agar supaya la yumariya bihil ulama, agar supaya tidak menjadikan kita itu ingin miro, merasa sederajat dengan para ulama, membenturkan pendapat-pendapat kita dengan pendapat-pendapat para ulama, adu argumen. Ini demikian. Dijaga ilmunya. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang alim, para ulama. Jangan sampai kita merasa kita sudah dalam masuk bagian para ulama. Atau yubahya bihil fuqaha, berbangga-bangga dengan ilmu yang ada pada kita, kita menjadi orang faqih. Jangan demikian. Ya. Artinya demikian. Wala yujariya bihi sufaha, dan jangan terus kita mengalir bersama orang-orang yang bodoh. Ya. Tidak, namun kita tetap berprinsip yang hak kita ikuti, yang batil kita tinggalkan. Demikian. Sehingga di sini 6 orang-orang yang demikian di sini dikatakan oleh Makhul rahimahullah taala, man talaba al-haditha liyumariya bihi sufaha aw yubahiya bihi al-ulama aw liyusrifa bihi wujuhun nasi ilayhi fa huwa fil nar, nasallahu alaihi wa sallam. Dikatakan Makhul rahimahullah, barang siapa yang mencari hadis dalam rangka yumariya bihi sufaha, berdebat dengan orang-orang bodoh. Jadi ada beberapa golongan yang tidak boleh kita berdebat dengan. Di antaranya orang yang lebih alim, para ulama dari kita, dan orang yang bodoh. Orang yang bodoh kita debat, apa faedahnya? Orang bodoh didebat, ulama didebat. Ya, mereka telah melewati apa yang kita lewati. Demikian. Apikan tapilah ini jangan sampai. Menjaga ilmu yang kita dapatkan. Akhirnya Allah Syekh tidak tahu. Demikian, akhirnya demikian. Akhirnya apa? Terpaling dari ilmu. Kurang barokah itu. Barokah itu. Sehingga di sini kata beliau, barang siapa yang yumariya bin sufaha, orang yang ingin mendebat orang-orang yang bodoh, atau yubahya bin ulama, berbangga dengan ilmu yang dia raih, berarti saya telah masuk dalam bagian ulama. Fatwanya harus diterima. Dan terusnya, Al-yusrifa bihi wujuhun nasi lain, atau dalam rangka supaya manusia mengarahkan wajahnya kepadanya, dijadikan marja. Demikian maka fahuwa finnar, nasallahu alaihi wasallam. Orang tersebut diancam masuk neraka. Ini kenapa? Hilang daripadanya ikhlas. Hilang daripadanya ikhlas. Sehingga di sini bentuk menjaga ilmu agama. Tidak menjadikan dia setelah meraihnya bangga dan seterusnya. Lihatlah mereka para hizbiyun, roja'iyun, bagaimana istihza dan istikhar mereka kepada para masyayikh. Siapa mereka? Saya sudah masuk S3, dia baru LC. Demikian Ali Musri, Semacam itu modelnya. Siapa? Syekh Bukhari. Nah, demikian. Syekh Muhammad Ghalib. Direndahkan demikian. Namun bukanlah label, bukanlah pangkat dan juga titel yang menjadi nilai. Yang nilai telah lewat dari malam kata Ibn Rajab. Bagaimana? Innamal faqih man amila bima alim atau bi ilmi. Yang dikatakan faqih orang yang mau mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Wa in qalla ilmu, kalau seandainya walaupun sedikit ilmunya. Wa innamal jahil, dan hanyalah dikatakan orang tersebut jahil. Man la ya'malu bima ali atau bima alima wa in katsara ilmu. Orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya walaupun banyak ilmunya. Ya. Tafadhol, antum berbangga dengan titel dan gelar yang antum dapatkan, namun bukanlah itu yang ditanya di kuburan. Nah, amalan seorang barakallahu fiik. Sehingga di sini jangan sampai demikian. Tiga perkara yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, dari perkara bentuk menjaga ilmu agama, alla yatluba bihi amrad dunyawiyyah. Jangan sampai kita belajar ilmu agama untuk mencari dunia. Mencari dunia. Dan ini bab yang sangat luas. Bab yang sangat luas. Pintu yang sangat luas, terbuka lebar-lebar dunia. Baik itu bentuknya kepemimpinan, baik itu bentuknya harta, baik bentuknya kepopuleritasan, baik bentuknya ini dan itu. Yang jelas selain ikhlas katamu, maka itulah sudah dunia. Sehingga Allah mensifatkan mereka, orang-orang yang mencari dunia, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-176. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Maka permisalan mereka, ya, adalah sebagaimana anjing yang apabila kalian memberinya, maka dia terus menjulurkan lidahnya. Kalau tidak memberikan, maka dia pun terus menjulurkan lidahnya. Dunia, dunia, dunia yang dicari. Harta benda, kekuasaan dan seterusnya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam hadis yang mauquf kata Syekh Al-Albani rahimahullah, walakinnahu marfu'un hukman. Hadis asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Hakim dan dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Talkhis atau Sifat Qiyamir Ramadan, Risalah Qiyamir Ramadan. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kaifa antum idza labasatkum fitnatun. Coba, bagaimana sekarang posisi mauqif antum apabila telah terliputkan kepada kalian fitnah, ujian-ujian, penyimpangan dan seterusnya. Yang disifatkan oleh beliau yarbu fiha shaghir, anak-anak kecil. Ajaran-ajaran baru mulai yarbu, mulai berkembang. Wa yahrumu fiha al-kabir, orang-orang tua yang tahu ilmu agama. Ataupun juga ajaran Nabi yang itu sudah terdahulu mulai yahrum, mulai hilang. Sudah mulai hilang sedikit sekali yang mengetahui. Wa tattakhadhu sunnatun mubtada'ah, dan mulailah manusia mengambil cara-cara yang mubtada'ah diadakan di dalam beribadah, di dalam dakwah yang lainnya. Ya jadi 'alaihan nas, yang terus berjalan menjadi adat kebiasaan manusia. Nah, ini demikian. Fa idza ghayyara minha syai'un, yang mereka jadikan inilah tuntunan agama. Kalau mau dirubah sedikit saja dari kebiasaan yang mereka telah berjalan, maka teriak qila ghayratis sunnah. Wah, ternyata tatanan agama yang benar dirubah menurut mereka. Ini ajaran baru. Ini adalah penyimpangan, kesesatan dan sebagainya. Diarahkan ke arah yang benar, diteriaki seperti ini. Nah, maka murid-muridnya pun bertanya, mata dalika ya Abdul Rahman, kapan itu terjadi? Bisa sampai sifatnya seperti seorang diajarkan tuntunan Nabi malah menuduh. Ini merupakan merubah-rubah tatanan agama. Maka kata beliau, idza kathura qura'ukum Wa qalla fuqaha'ukum. Apabila mayoritas orang sekedar membaca. Membaca dapat ilmu. Ya, dapat ilmu. Qala fuqaha'ukum, sedikit sekali orang yang faqih di antara kalian. Orang yang faqih adalah mereka orang yang tahu ilmu diamalkan. Sehingga Allah sifatkan orang-orang munafikin, orang munafikin tahu ilmu namun tidak mengamalkannya. Walakinnal munafikina la yafqahun. Orang munafik tidaklah faqih, tidak paham. Jadi seorang dikatakan faqih, paham, tahu ilmu, diikuti diamalkan. Barakallahu fikum. Di sini kata beliau seperti itu. Wa katsura umara'ukum wa qalla umana'ukum. Kebanyakan dan mayoritas di antara kalian umara, berebut kepemimpinan. Ada sekumpulan kelompok sudah, saya harus jadi pemimpin. Besar lagi, saya harus jadi pemimpin. Terus seperti sekumpulan besar, banyak yang berebut kepemimpinan. Sedikit orang yang amanah. Kalau sudah tendensinya kepemimpinan, apa yang dicari? Suara terbanyak. Kalau ternyata suara terbanyak yang dicari hati manusia. Yang amanah menyampaikan apa yang hak, apa yang batil sedikit. Dan demikian. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Dan dunia dicari dengan menggadaikan amalan akhirat. Dakwah merupakan amalan akhirat. Ilmu agama merupakan amalan akhirat. Ditukar dengan kepentingan dunia. Ini sehingga bentuk menjaga ilmu agama adalah dengan cara tadi. Pertama di sini diterangkan adalah supaya kita tidak menjadikan ilmu yang telah diraih untuk mendekatkan diri dengan kepada penguasa dan orang kaya. Jadi hati-hati, ya. Kadang ujian sebentar-sebentar ditawari, sebentar-sebentar ditawari. Saya beberapa kali ditawari oleh orang-orang. Ya subhanallah, Ustaz tolong bimbing jamaah umroh saya begini begini begini. Ya Pak, nanti di sana siapa? Dicek Firanda. Oh ya, nggak mau. Ujian ya, kemudian ini ujian. Ini Allah Ustaz ujian. Artinya demikian. Ini ujian. Ya barakallah, ini ujian yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Nah inilah tadi, jangan sampai juga merasa bangga. Berarti saya sudah belajar 10 tahun di hadapan para ulama. Saya telah menguasai ilmu usul sebagai contoh. Saya telah menguasai, bukan saya, itu kembali kepada diri saya ini sebagai contoh. Hikayat saja ya. Kalau sama ulama belum 10 tahun ini, ya. Ini sebagai contoh ya. Ini demikian. Berarti ini yang rojia seperti ini yang kan tidak mendengar lagi fatwa-fatwa para ulama, nasihat dan sebagainya. La yumari bihil ulama. Jangan ingin mendebat argumen dengan para ulama. Yang mereka adalah ulama yang jujur, yang amanah. Nah ini demikian para ulama. Demikian, jangan sampai mencari dunia. Ini nasihat. Lihatlah nasihat yang berharga seperti kadang terlupakan sebagian orang. Sehingga yang penting belajar. Ya, al ilmu biduni adabin la yanfa. Ilmu tanpa adab kurang bermanfaat. Sehingga diraih bukannya menjadi bermanfaat, menjadi petaka bagi dia. Nasallahu salam ala afiyah. Mudah-mudahan ini yang bisa kita ambil. Khawatir terlalu panjang ya. Insyaallah kita teruskan waktu. Batasar. Saya bersama Bapak kita lanjutkan apa yang tersisa dari nasihat beliau. Dua nasihat kita ambil di pagi hari ini. Satu-satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.